إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب إخوان والأخوات yang semoga Allah muliakan, Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas bab tentang adabu qada'il hajah, adab-adab tentang menunaikan hajat. Insyaallah hari ini kita membahas bab tentang a'dha'ul wudu, ya. Tentang a'dha'ul wudu. A'dha'ul wudu. A'dha' itu adalah jamak dari adbun. Adbun itu anggota. Anggota-anggota al-wudu. Wudu. Anggota wudu. Tip. A'dha'ul wudu itu halani. Ada dua jenis. Ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Apa saja? Yang pertama, maksyufah. Maksyufah yaitu yang terbuka, tersingkap. Ya, terbuka atau tersingkap. Maka jikalau anggota wudu kita, badal anggota tubuh kita yang terbuka, yang harus disuci dengan air wudu, ya, atau tersingkap, maka tugsalu, maka harus dicuci. Nah, dicuci. Begitu. Tapi nanti ada yang tertutup, nanti insya Allah kita bahas. Nah, contohnya ini nih, ya, kalau misalnya kaki kita terbuka kan ini, ya, tidak ada yang menutupi. Nah, maka dicuci, tugsalu, dicuci. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alaiha ha'ilun mimma yajuzu mashuhu, maka tumsahu. Alaiha ha'ilun, alaiha di atasnya, maksudnya pada anggota tubuh, anggota wudu, ya, anggota wudu tersebut, ya. Ha'ilun, ada pembatas, penghalang, atau penutup. Ya, ada penutup. Mimma yajuzu masuhu, dari perkara yang yajuzu, boleh, ya. Mimma dari perkara ini, dari apa? Dari segala, ya. Dari segala yang boleh masuhu, diusap, ya. Nah, maka tumsahu yaitu diusap. Nah, jadi intinya kalau ada anggota tubuh, anggota wudu yang tertutup karena ada sesuatu, maka itu boleh diusap, ya. Nah, apa saja contohnya? Tip yang pertama adalah khuf au jawrab. Khuf itu adalah sepatu kulit, ya, yang menutup mata kaki. Menutup mata kaki ini namanya khuf au jawrab. Jawrab ini adalah kaus kaki, ya, kaus kaki. Ini fotonya, ya. Nah, ini lihat gambarnya. Ini adalah namanya khuf. Jadi, sepatu yang menutup mata kaki, ini kan mata kaki, ya. Ini tertutup, ya. Anggota badan ini, ya, anggota wudu ini juga kan tertutup, yang harusnya dicuci. Nah, maka ini boleh diusap ketika tertutup seperti ini. Atau jawrob, pakai kaos kaki, kan. Kaos kaki sampai sebegini sebenarnya, ya. Maka ini, yang tertutup ini, nanti tidak usah dibuka. Boleh diusap. Tapi nanti ada ketentuannya, ada ketentuannya, ya. Jadi yang pertama sekali lagi, yang jenis ada yang pertama adalah khuf. Khuf itu sepatu kulit, ya, atau sepatu yang menutup mata kaki, ya. Au jawrab atau kaos kaki, ya, ini boleh diusap. Nanti caranya bagaimana insya Allah akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua, imamatur rajul. Imamah itu serban. Serban atau sorban, ya. Ar-rajul, ya, laki-laki. Sorbannya laki-laki. Nah, imamatur rajul itu ada yang muhannakah. Muhannakah itu, ya, gambarnya saya langsung saja seperti ini. Nah, ini gambar imamah yang muhannakah. Jadi dibelitkan, ya, dibelitkan ke atas, ke kepala, ya, ke samping kanan dan kiri kepala, ya. Kemudian ujungnya dibelitkan ke bawah. Ini ke mana? Ke anggota leher, ke bawah leher. Kemudian diataskan lagi, belakang lagi. Nah, ini namanya muhannakah. Maka ini sorban yang muhannakah. Atau auzatu zu'abah. Nah, zatu zu'abah ini yang memiliki ekor, yang memiliki ujung, ya. Apa contohnya? Nah, contohnya seperti ini. Ini Ini dibelitkan ya, dibelitkan, kemudian ujungnya, nah ini dibiarkan ke belakang atau di samping. Ini ujung dari apa ini? Serban, ujung serban. Nah, ini namanya imamah dzatu dzu'abah. Imamah yang memiliki ekor ya, memiliki apa nama tuh? Ujung. Nah, maka boleh diusap. Nah, boleh diusap, tidak usah dibuka. Boleh diusap. Ya, itu yang berapa? Yang kedua. Nah, kemudian apakah boleh nah, ini? Apakah hal yajuzu mashu shimal wa taqiyah? Hal yajuzu apakah boleh mashu shimal, mengusap shimag? Nah, shimag ini gambarnya ya, saya nah, ini shimag. Yang biasa kita lihat ya, orang-orang Saudi itu pakai serban tapi tidak dililitkan. Jadi ke atas kepala ya dikerudungkan ya, kemudian diuraikan ini apa ujung-ujungnya diuraikan. Kanan dan ke kiri namanya shimag. Nah, kalau ini pengikatnya namanya igol ya, kalau tidak salah igol. Ya. Taib. Nah, ini namanya shimag. Nah, apakah boleh mengusap shimag atau atokiyah? Atokiyah itu peci. Ini peci. Bolehkah mengusap shimag atau peci? Maka jawabannya tidak boleh ya, karena tidak menutup dengan sempurna ya anggota kepalanya, apa anggota wudunya ya. Taib. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga adalah khimarul mar'ah. Khimarul mar'ah, khimar itu kerudung. Khimar ini kerudung. Al-mar'ah ini perempuan. Perempuan. Jadi kerudung perempuan. Jadi boleh kerudung perempuan itu diusap, tidak usah dibuka. Apalagi kalau misalnya di, khususnya di tempat wudhu yang terbuka begitu ya. Yang bisa, yang lulu lalang, ikhwan atau laki-laki ajnabi ya. Orang asing gitu ya, lalu lalang, maka boleh tidak menutup, tidak membuka kerudungnya, tapi nanti diusap, insya Allah. Tata caranya dan ketentuannya bagaimana, insya Allah nanti dibahas selanjutnya ya. Jadi yang ketiga adalah, yang boleh diusap, khimarul mar'ah, yaitu kerudung perempuan. Yang keempat adalah jabirah. Ini jabirah, ini nih, mana ya, nah, ini jabirah. Jabirah ini adalah perban, atau gips ya. Nah, gips atau perban yang menutupi anggota tubuh yang luka ya, jabirah. Nah, ini contohnya, misalnya dia tertutup oleh perban ya, ini namanya jabirah. Jadi paham ya. Jadi khafilah ada empat hal ya, yang ada dua hal anggota wudu itu, ada yang maksyufah yang terlihat, yang tersingkap ya, maka itu dicuci ya, tugsalu. Adapun yang alaih ha'il bimayjuzu masuhu, yang boleh diusap ya, yaitu yang tertutup, yaitu apa saja yang tadi, khuf atau sepatu yang menutup mata kaki ya, au jawrab atau kaos kaki ya, yang menutup mata kaki ya tentunya. Kemudian yang kedua, imamatur rajul, yaitu imamah serban, baik muhannakah au dzatu dzu'abah, baik yang dililitkan ke bawah leher ataupun yang diujungkan dibiarkan ujungnya ke belakang, atau khimarul mar'ah. Yang ketiga adalah kerudung perempuan. Yang keempat jabirah atau perban ya. Taib. Bagaimana cara mengusap khuf, jabirah dan imamah? Bagaimana cara mengusap khuf? Taib. Di sini saya tidak ada ya di buku ya, saya tambahkan saja ini di slide-nya ya agar antum paham ya. Taib. Tata caranya adalah seperti yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan dan banyak di kitab-kitab juga ya dibahas ini. Caranya adalah begini. Ketika itu khuf ya, ketika khuf sepatu. Nah, maka ini laki-laki perempuan boleh ya. Nah, kemudian yang pertama meletakkan telapak tangan ya sekaligus jari. Nah, ini nih ya. Ini tangan dan jari. Yang telah dibasahi. Jadi yang pertama dibasahi dulu ya tangannya ya. Kemudian diletakkan ya, di atas jari-jari kaki, di atas jari kaki ini ya, di atas jari kaki ini. Nah, yang kedua, bahwasanya mana ini yang kedua? Tangan kanan diletakkan di atas jemari kaki kanan. Nah, tangan kanan di atas kaki kanan, tangan kiri di atas kaki kiri. Paham ya? Dimulai dari ujung ini ya, dimulai dari ujung pegang ininya ya. Bagusnya dipegang apa? Ujung sepatunya ya. Taib. Kemudian nah, kedua tangan, mana yang ketiga ini? Nah, ini yang ketiga. Kedua tangan digerakkan atau disapukan hingga bagian atas, yaitu punggung pergelangan kaki atau betul. Jadi, nah, setelah dipegang ya, dari ujung ini, gerakan ke atas, ya, ke atas terus sampai jempol ini juga menyentuh apa, tumit, menyentuh apa, tumit. Ini sama juga ke atas, ya, jempol menutup tumit yang apa, yang kelingking ini menutup tumit juga sebelah sananya, ya. Ini juga sebelah sananya di apa, diusap, begitu ya caranya. Kemudian yang keempat, ya, ini pengusapan dilakukan hanya sekali saja, tidak perlu diulang haji, hanya satu kali, cukup satu kali, ya. Itu tata cara mencuci apa, khuf, atau mengusap khuf, bukan mencuci, ya, mengusap khuf, ya. Nah, kemudian yang kedua, mengusap jabirah atau perban. Bagaimana caranya, ya? Cara mengusap perban, ya, pertama ini nih, lihat ini gambarnya nih, yang terlihat tubuh apa, anggota tubuhnya. Misalnya ini kan kaki, ya. Kaki itu kan dari tumit ini, ya, batasnya nih, ya, yang harus dicuci, kan, ya. Nah, karena di sini ini adalah ada perban, ya. Kemudian yang ini tidak ada perban, maka yang tidak ada perban ini yugsalu ma zaharu minal adwi. Dicuci bagian yang nampak anggota tubuhnya itu. Jadi yang pertama ini, ya, yang pertama dicuci anggota wudu yang nampak atau yang tidak tertutup apa ini, perban, ya, maksudnya, ya, yang apa, yang tidak tertutup oleh perban. Ini yang pertama, ya. Jadi yang tidak tertutup oleh perban maka dicuci, paham, ya. Tapi yang kedua ini, diusap anggota wudu yang terhalang oleh perban. Nah, ini kan dari sini, ya, misalnya, ya, dari sini. Ya, ini perban ini, ya, maka diusap. Diusap. Ini nih. Yumsahu alal ha'il. Diusap yang menghalangi anggota wadah, apa, yang anggota tubuh, yang menghalangi anggota tubuh yang harus dicuci itu diusap saja. Ini diusap. Paham, ya? Ini caranya. Kemudian yang ketiga, tidak diusap anggota wudu yang tidak wajib dicuci. Ya, ini kan tidak wajib dicuci nih. Atas ini kan tidak wajib dicuci, ya, tidak perlu dicuci dan tidak perlu diusap. Paham, ya? Ini kalau mengusap apa, jabirah atau perban. Ini tangan juga sama, misalnya tangan. Gimana, ya, gambar tangan seperti ini contohnya, ya. Ini apa, sikut. Sikut misalnya. Ini pergelangan, ya. Ini jari, ya. Mohon maaf gambarnya. Aduh, musilah, ya. Nah, ini misalnya jari, ya. Nah, maka di sini ada perban. Nah, ini ada perban. Ini perban. Maka, ya, ini nih yang tidak tertutup, maka ini dicuci. Nah, ini yang tidak tertutup dicuci. Adapun yang tertutup diusap. Nah, paham, ya? Nah, ini cara apa mencuci perban. Mencuci apa, anggota wudu yang diperban, ya. Nah, adapun khimar, kerudung, ya, atau sorban, ya, cukup diusapkan dimulai ujung apa serban, ya, di dekat dahi itu sampai ke belakang, ya, sampai ke belakang satu kali. Berapa? Satu kali. Jadi mengusap itu hanya satu kali, ya. Jadi cuman satu kali, ya. Bisa difahami, ya, insya Allah. Kerudung pun sama. Dan tidak perlu telinga dicuci atau dibasahi, tidak perlu, ya. Tapi kalau perban atau kerudung yang nampak rambut depannya, ubun-ubun depannya, maka ujung-ujung depannya itu, rambut depannya, ubun-ubunnya itu dimasukkan air, ya, dicuci, ya, apa, dimasukkan tangan ke dalam rambut yang tersingkap itu, ya, kemudian atasnya diusap, seperti itu tata caranya. Tapi ikhwafillah azanillahu wa yakum, ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya, dan ini insyaallah akan kita bahas selanjutnya nanti dalam bab syurutul mashi, syarat-syarat mengusap. Jadi mohon maaf, ya, belum dijelaskan semuanya, harusnya ini yang sebelum tata cara tadi, ya, tapi tidak apa-apa, ya. Nanti insyaallah kita bahas bab tentang syurutul mashi, syarat dalam mengusap. Jadi ada ketentuannya, tidak asal, ya, dan lain sebagainya, seperti itu. Taib aqulu qali hadza, ya. Mudah-mudahan itu, ya, yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.